dek lintang neng dhuwur wes mendrip-mendrip barengi langkahmu ninggalnya aku meletre loro ati kelangan tresno kuwi wes lumrah tarah rasane butreki. Omah nyatane bubrah jane mau masalah sepele ra ono wektu godheke tutupno nangismu takkan cani siji pengen ku aja mbok getuni karepmu mergo aku tersakiti karena dirimu ra ngerti do re mi fa sa ku sayang sayang ono coro ko pura terimo aku letre buat tinggal aku letre sementara tak ngene letre kowe aku letre buat tinggal aku letre sementara tak ngene letre rame-rame hidup enggak bisa ditebak melangkah tanpa jejak. Bagaimana kita membangun sesuatu yang retak. Ku coba padamkan api tapi merambat percuma semua langkahku. Kalau jalan di tempat jadi ku duduk di sini bersama si gelas. Coba hilangkan memori tapi makin jelas. Banyak jalan yang buntu maka ku terbang. Kita seperti pohon besar yang sudah ditebang. Aku meletre mane, aku ajur mane, koncong gagak ngancani. Pas aku grantes dewe, pas kabeh lungo aku nikmati grantes dewe. Ku coba delete fotomu tapi awet di otak. Disuruh cari yang baru tapi akunya stuck. Ku coba hubungi kamu tapi gak diangkat. Ku coba mencari tahu ternyata di delete kontak.